أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعض ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلى الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. يخبر تعالى عن طبيعة الإنسان. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang tabiat manusia. Tabiatnya manusia secara asal. Anna jahilun zalimun bi anna Allah idza azaqahu minhu rahmatan fasiha warizq wal aulad wa nahu dzalik. Tabiat manusia itu secara asal jahil, bodoh. Tabiatnya, tabiat asal manusia itu bodoh. Tabiat asal. Zalim, selain bodoh, zalim. Mendolimi dirinya sendiri atau orang lain. Kenapa demikian alasannya? Kata Imam Sa'di rahimahullah, bi'anna Allah idza azaqahu minhu rahmatan. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan, mencurahkan rahmat kepadanya. Sehat, rezeki, anak-anak, harta, kelapangan, kesuksesan atau yang semisalnya. Ya, kemudian dicabut itu, dicabut. Nah, kemudian dicapai, no yastaslim lil yas. Langsung dia putus asa. Wa yanqad lil qunut. Dan langsung nah berputus asa. Fala yarju thawab Allah. Maka mereka tidak mau mengharap, minta ada pahala dari Allah, pertolongan dari Allah. Tidak mau mengangkatkan kedua tangannya kepada Allah. Wala yaqdur bi balih anna Allah sayarudduha aw misliha aw khairan minha alaih. Dan tidak terbetik di dalam benaknya bahwasanya Allah akan mengembalikan lagi atau semisalnya atau lebih baik darinya dari yang sebelumnya. Itu sifat asal manusia, jahilun zalim. Jahil, bodoh, enggak tahu. Ya, kalau sudah jahil ya minta kepada Allah. Minta diberikan ilmu. Yang seharusnya ketika dicabut, dia terus meminta kepada Allah, berharap kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Jangan berputus asa. Ya, innahu layausun kafur. Sudah mau berputus asa, kafur, mengkufuri nikmat Allah. Nah, ya, yang seharusnya apa? Tidak demikian. Dia terus mohon, meminta, berharap, berdoa, minta kepada Allah Azza wa Jal agar Allah berikan rahmat kepadanya dari kesehatan, rezeki, anak-anak dan lain sebagainya. Dan rahmat Allah yang Allah berikan. Sebaliknya, kata Allah Subhanahu wa taala, walain azaqnahu na'ma ba'dharra. Dan kalaulah seandainya kami berikan kenikmatan setelah kesempitan, artinya yang tadinya sempit, kemudian kami berikan kenikmatan kepadanya. Masadhu yang kami berikan kepadanya, layakulanna dhahabat sayyi'atu anni, maka justru dia akan mengatakan segala kemiskinan, keburukan, kesempitan sudah enggak ada dari diriku. Sombong. Padahal yang memberikan itu semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa anna idza azaqa rahmah min ba'di dharra masata anna yafrah wa yabtar. Sombong, angkuh. Wa yadhunnu anna sayadum lahu dzalika alkhair. Dia menyangka kebaikan itu, kesuksesan itu, keberhasilan yang dia raih, dia menyangka akan terus ada, continue. Dia menyangka, prasangka dia, manusia, jahil, karena bodohnya dia. Wa yaqul, dan dia mengatakan, dhahabat sayyi'atu anni, telah hilanglah segala bentuk keburukan-keburukan dari diriku. Innahu la farihun fakhur. Sungguhnya manusia benar-benar dalam keadaan sombong, angkuh, berbangga. Bima utiya mimma yuafiqu hawa nafsu. Dari apa yang diberikan kepada Allah, berbangga sehingga sesuai dengan hawa nafsunya. Fakhur bi ni'amillah 'ala ibadih, sombong dengan yang lainnya terhadap nikmat yang Allah berikan, padahal Allah yang ngasih, Allah yang berikan. Wa dzalika yahmilu 'ala al-ashar wal batar wal 'ijab an-nafs. Sehingga yang demikian membawa dirinya kepada kesombongan, keangkuhan, kejahatan, takabur sesama yang lainnya, wahdiqarihim wajdarihim wa ayu aibin ashad min hadha. Sehingga tidak ada aib yang paling berat dibandingkan hal-hal yang seperti ini, angkuh, sombong. Nah, wahai tabiat insan min haitsu huwa, inilah tabiat manusia, ya, ditinjau dari asal manusia sendiri. Illa, kecuali man waffaqahullah, mereka-mereka yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhraja min hadzal khalq az-zamim ila dhiddih, dan Allah keluarkan dari sifat-sifat yang buruk ini. Siapa mereka? Wa hum alladzina sabaru anfusahum 'inda dharra. Illa alladzina sabaru, kecuali orang-orang yang bersabar, wa 'amilus shalihat, dan orang-orang yang beramal saleh. Ulaika lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Maka mereka akan mendapatkan ampunan dari Allah dan pahala yang besar. Maka mereka tidak akan berputus asa ketika terjadi kesusahan, kegagalan, dan tidak akan sombong ketika dia sukses, hebat. Kenapa? Dia bersabar dan beramal saleh dari perkara-perkara yang wajib maupun mustahabat. Ulaika lahum maghfirah, mereka akan mendapatkan ampunan dari Allah terhadap dosa-dosa mereka. Wa yazul biha anhum kull mahdzur, segala sesuatu nam akan hilang dari kesusahan dari diri mereka, dan mereka akan mendapatkan ajrun kabir, pahala yang besar. Awal fawz bi jannatin na'im, yaitu al-fawz, kebahagiaan, keberuntungan dengan mendapatkan surga yang penuh dengan kenikmatan dalam. Allati fiha ma tashtahil anfus wa taradul ayun. Yang di dalam surga itu penuh dengan apa yang dimaukan oleh jiwa dan kelezatan-kelezatan yang dilihat oleh mata. Allahul musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billah.